Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَادِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُدَّسَّتُهَا Wa inna kulla mudasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dolala, wa kulla dolalatin finnar. Hadirin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa barakallahu fikum. Melanjutkan pelajaran dari syarah Riyadhus Shalihin, masih pada bab ta'zim hurmatil muslimin. Dan hadis kita telah sampai pada hadis tentang tujuh perkara yang diperintahkan dan tujuh perkara pula yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hak muslim. Di antaranya yang terakhir adalah ibrar, melaksanakan sumpah, ya, melaksanakan al-qasam, sumpah yang dilakukan oleh saudara kita. Ya, ini telah selesai insyaallah secara ringkas pembahasannya, dan kita akan berpindah pada as-sab'u allati naha anha alaihi salatu wasallam. Kita akan berpindah pada tujuh perkara yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam fi hadisil Barra, dalam hadis yang diriwayatkan dari Barra ibni Asib yang kita baca ini. Barakallahu fikum. Apa diantara tujuh yang beliau larang? Faminha at-takhattum bidzahab. Yang pertama diantaranya adalah at-takhattum bidzahab, memakai cincin yang terbuat dari emas. At-takhattum bidzahab khas birrijal. Larangan memakai cincin, ya, yang terbuat dari emas, ini haram secara khusus bagi kaum laki-laki. Nah, warajul la yahilulahu ayal basad dahaba. Seorang laki-laki tidak boleh, yakni halal tidak halal, yaitu haram memakai emas. Memakai emas. Wa ayyata khattam bidzahab. Memakai emas baik bentuknya memakai cincin yang terbuat dari emas. Atau wa ala ayyal basa siwaran min dhahab. Dan tidak boleh juga bagi laki-laki memakai siwar dari emas, ya, gelang dari emas, ya. Wala ayyal basa qiladatan min dhahab. Tidak boleh pula, yakni haram memakai kalung, ya, yang terbuat dari emas. Sebagaimana zaman sekarang, ya, banyak kadang kaum muslimin hanya sekedar melihat apa yang ditonton para artis. Artis mana yang pakai gelang kalung dari emas biasanya? Ya, ada yang tahu? Artis mana? Artis mana yang pakai kalung dari emas? Ada yang tahu? Hah? Dari mana? India. India. Terus dari mana lagi? Jepang. Terus dari mana lagi? Ya, intinya para artis kadang laki-laki pakai kalung dari emas, ya, barakallahu fiik. Jangan heran karena mungkin mereka bukan muslim. Kalaupun muslim, mungkin karena bodoh tidak belajar syariat Islam ini, ya. Sehingga kaum muslimin jangan sampai mengikuti sesuatu yang diharamkan oleh agamanya. Taib, karena ini menjamur banyak laki-laki yang memakai kalung dari emas, masya Allah, ya. Atau wala ayyal bisa khurson, khurson bisa ditomah khurson, jamaknya khursona, atau dikasrah khirson min dahab. Yani tidak boleh pula laki-laki memakai ring. Tahu ring? Ring terbuat dari emas. Ring, tahu ring? Kalau gigi ada ring-ringnya. Nah, lihat gigi dikasih ring. Gigi biar agak cakep sedikit atau rata atau dikasih ring. Nah, ringnya itu dari emas. Tak boleh. Atau mungkin orang operasi, apa namanya, kalau ring motor itu dari besi, ya, tapi ring ini kadang sengaja agak sedikit mahal pakai apa, emas, ya. Tak boleh seperti ini, tidak boleh. Ring, ring yang antum belajar ekstrakurikuler mortir, ya, di situ ada ring, ya, ring baut, ya. Kalau itu di motor, ini di tubuh, mungkin kasih giginya atau bagian mana yang dia pakai. Ini haram. Barakallahu fikum. Demikian pula wala ayyal bisa ala ra'sih syai'an minadz dzahab. Tidak boleh pula, yaitu haram, laki-laki memakai di atas kepalanya sesuatu dari emas. Misalnya, karena Anda jadi raja, raja pakai apa? Mahkota. Lalu mahkotanya dari emas karena Anda raja. Ini juga tidak boleh. Ya, kepalanya ditaruh mahkota dari emas. Barakallahu fiik. Ini semuanya, barakallahu fiik, kullu hadza kullu dhahab haram ala rajuli. Jenis emas seperti ini haram bagi kaum laki-laki. Ya. Apa yang melandasi pula hadis yang lain? Di anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada rajulin, seorang laki-laki. Ro'a alaihi khataman min dahab, laki-laki yang memakai cincin dari emas. Ya. Qal, Nabi menasehati. Apa nasihat Nabi alaihi salatu wasalam? Ya'midu ahadukum ila jamratin min nar. Ya'midu ahadukum, bersengaja. Bersengaja salah satu dari kalian memakai bara dari api. Jamrah itu bara dari api. Fayadauha fi usbu'ihi, lalu diletakkannya di jarinya. Alqala fi yadihi, atau diletakkan di tangannya. Ini laki-laki sengaja memakai cincin dari emas. Apa yang dilakukan oleh beliau setelah memberi nasihat? Salah satu dari kalian sengaja memakai emas, ya, cincin dari emas. Summa naza'a an-nabiyyu alaihi salatu wasalam al-khatama farama bih. Maka Nabi mencabut, naza'a, mencabut dengan keras. Naza itu menarik tapi keras. Apa? Bahasa kita sebrak apa? Sebrak. Dengan keras. Tarik. Cincin tersebut. Faroma bih. Maka Nabi melempar cincin ini. Dilempar. Dilempar. Karena orang ini sudah tahu hukumnya. Laki-laki ini tahu hukum emas haram bagi laki-laki. Maka Nabi menegur dengan keras. Nabi menegur dengan tegas. Ya, karena sudah tahu. Beda kan? Teguran kadang berbeda torikohnya. Teguran itu berbeda metodenya. Nasihat itu berbeda metodenya. Kalau orang ini sudah sengaja, berarti sudah tahu. Tahu tapi menerjang. Dalam keadaan tahu dan sadar. Maka Nabi cuma mengingatkan. Salah satu dari kalian sengaja menaruh bara api di tangannya. Maka Nabi menarik cincin dan membuang, melempar. Apa yang terjadi pada laki-laki yang ditegur dengan tegas, dengan nasihat yang sangat tandes? Falaman sorofa an-nabiyyu alaihi salatu wasalam qalu lirajul. Setelah Nabi alaihi salatu wasalam pergi meninggalkan laki-laki ini, para sahabat berkata kepada laki-laki ini. Apa nasihat para sahabat? Khul khatamaka. Khul khatamaka, ambil cincinmu itu. Intafi' bihi, manfaatkan cincin itu. Maksudnya diambil tapi jangan dipakai. Berarti misalnya apa? Diambil, dimanfaatkan, dijual. Uangnya untuk keperluan yang lain. Atau bukan dijual, kasih ke istrinya, anak perempuannya, atau sedekahkan dengan emas itu. Intafi' bih, karena harta itu ada manfaatnya. Intafi' bihi. Qal, laki-laki itu menjawab, wallahi la akhudu khataman tarahahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, saya tidak akan mengambil cincin yang sudah dilempar oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat di sini, Nabi memberi nasihat dengan tegas dan tepat. Ibaratkan ngasih obat, dosisnya pas. Ya. Kenapa orang ini diperlakukan seperti ini? Nabi sudah tahu. Orang ini kalau disikapi seperti ini, tidak akan lari, tapi tambah baik. Nabi sudah mengerti keadaan kondisi orang yang dinasehati dan diperlakukan setegas ini. Kenapa? Karena beliau sudah paham orang ini kalau dinasehati seperti ini, insya Allah membaik. Ya, itu. Nah, dia dinasehati dengan tegas, dibuang cincinnya, tidak marah, bahkan dinasehati untuk diambil, tidak mau. Bagaimana saya mengambil sesuatu yang sudah dilempar oleh Rasul? Yang melempar Rasul, saya takut. Ambil manfaat yang lain. Artinya orang Rasul ambil manfaat sana. Saya tidak mau. Itu artinya metode memberi nasihat sudah betul-betul mengenai sasaran. Tambah baik. Nah, maka di sini pelajaran penting. Di dalam memberi nasihat kadang perlu dipelajari pula orangnya. Orang ini kalau ditegas nih kayak gini, tambah lari atau tambah jauh atau tambah mendekat. Nah, ini harus dipahami dalam memberi nasihat kepada saudara kita. Ya, barakallahu fikum. Ini dalil yang menunjukkan haramnya emas bagi laki-laki, baik dipakai di cincinnya, gelangnya, atau kalungnya. Baik, dalil yang lain yang menunjukkan emas itu haram bagi laki-laki, qala alaihi salatu wassalam fi hadisi Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Inna hadain haram ala dhukuri ummati hillun li'inatihim. Inna hadain, sesungguhnya ini, yakni emas dan perak, emas hadaini haram untuk kaum laki-laki saya dan halal bagi kaum wanitanya. Taib, hadis akhrajahu Tirmidzi, bab fi emas dan sutra, fil harir wa dzahab. Saya ulangi, sesungguhnya dua perkara ini, yakni sutra dan emas, bukan perak ya, sutra dan emas, sutra dan emas itu halal bagi kaum laki-laki, haram bagi kaum laki-laki umatku, dan halal untuk kaum wanita kalangan umatku. Taib, ini emas dan sutra, dua perkara yang diharamkan dipakai oleh kaum laki-laki. Hadis Tirmidzi, wa qala Tirmidziyu hasanun sahih. Nah, sekarang bagaimana kaum wanita? Amma takhatum. Nah, berarti kalau laki-laki memakai cincin ya, selain dari apa tadi? Emas, boleh apa tidak? Boleh, ya. Pakai apa misalnya? Cincin dari perak. Perak. Perak itu warnanya apa? Silver. Apa putih? Nah, boleh laki-laki memakai cincin. Ya, sebagaimana Nabi juga memakai cincin. Cincinnya Nabi untuk stempel. Ya, ada tulisannya Muhammad Rasulullah. Kalau masuk kamar kecil dicopot. Ya, karena ada tulisan Allahnya. Stempel. Cincin wujudnya. Cincin tapi untuk stempel juga. Ya, ya. Sekarang kalau antum pakai cincin dari perak, ada matanya. Apa misalnya matanya? batu akik. Boleh atau tidak? Boleh, selama tidak diyakini untuk penglaris, main wibawa, ya, biar ditakuti orang. Nah itu jadi syirik nanti. Ya sekedar untuk berhias. Di kanan atau di kiri? Kalau pakai cincin, jari kanan atau jari kiri? Eh? Apa dua-duanya? Nah, memakai cincin kata Syekh bin Baz seperti orang pakai jam. Antum ada yang pakai jam? Jam tangan. Kalau antum pakai jam, boleh di kanan, boleh di kiri. Sebagaimana cincin boleh di jari kelingking kanan atau jari kiri. Ini ketika ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah, ya. Enggak masalah. Yang penting cincinnya tidak terbuat dari emas, ya, tidak diyakini untuk kesaktian atau diyakini untuk kewibawaan atau untuk penglaris, ya. Enggak boleh. Sekedar untuk ya berhias di cincin di tangannya, jarinya. Ya, selain emas, perak, apalagi selain perak, besi, ya. Sampai ada seorang sahabat mau nikah, maka Rasul menyuruh mencari mahar. Maka dia pun berusaha mencari mahar, tapi tidak dapat, saking miskinnya. Tapi sudah mau nikah ini, cari mahar. Maka Nabi menyuruh iltamis walau khataman min dahab. Cari sana cincin walaupun terbuat dari besi. Jadi cincin terbuat dari besi. Boleh apa tidak pakai cincin terbuat dari besi? Boleh. Kenapa? Nabi menyuruh sahabat mencari cincin untuk mahar walaupun terbuat dari besi. Boleh maharnya cincin dari besi? Boleh, yang penting perempuannya mau. Yang penting perempuannya mau. Tapi zaman sekarang mungkin susah nyari perempuan seperti ini. Sahabat ini pun bekerja mencari, berusaha mencari cincin dari besi. Tidak dapat. Berarti sangat apa? Sangat miskin. Mencari cincin dari besi saja tidak mampu. Padahal sudah kepengin nikah. Tidak punya. Maka Nabi bertanya lagi, hal ma'aka minal Qur'an? Apakah kamu punya hafalan Qur'an? Naam, iya. Ajari Qur'an. Jadi mahare mengajari apa? Al-Qur'an. Masya Allah. Ini ya suatu kemudahan bagi kaum wanita. Jangan mempersulit menuntut mahar kepada kaum laki-laki, ya. Apalagi para thullabul ilm, para penuntut ilmu. Ya, dia hanya punya ilmu, harta tidak punya, sudah kepengin menikah. Misalnya, dia hanya punya hafalan Quran. Sehingga kalau seandainya maharnya saya ajari surat Al-Baqarah, maka dia harus mengajarinya. Barakallahu fikum. Dan diterima dengan baik kalau mau perempuannya. Barakallahu fikum. Kalau dulu dengan mahar alat-alat sholat dan selengkapnya, itu ya tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya perangkat sholat saja tidak bisa, ya tadi apa yang ada pada laki-laki ini, walaupun ngajari Quran boleh. Taib. Amma tahattum al-mar'ati bidhahab, adapun memakai cincin bagi kaum perempuan itu boleh. Fala ba'sa bihi, tidak mengapa. Wala haraja fi, tidak berdosa. Ya juzulahunna tahattum bidhahab bidhahab wa tasawwur bihi. Boleh bagi kaum wanita ya memakai cincin dari emas, memakai gelang dari emas, wa ayalbisna masyi'na minhun minhu. Boleh bagi mereka memakai apa yang mereka inginkan dari itu semua. Illa idza balagha haddal israf, kecuali apabila mencapai batas berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan, fa innal israf la yahil, maka itu tidak boleh. Misalnya pakai kalung sampai ke leher ke atas. Saking banyaknya kalung dipakai semua, sampai lehernya tidak bisa bergerak. Saking kayanya. Atau pakai emas di tangannya sampai berat. Sampai orang memandang, masya Allah ini berlebihan. Atau di kakinya sampai berat jalannya. Saking banyaknya emas di kaki. Ini israf tidak boleh. Sesuai hajat. Karena memang perempuan itu perlu diberi hiasan. Karena belum sempurna mereka kalau belum dikasih hiasan. Perempuan itu belum sempurna kalau belum dikasih hiasan. Kalau laki-laki sudah sempurna, tidak perlu pakai anting-anting. Laki-laki sudah sempurna, tidak perlu pakai apa tadi? Kalung emas. Tidak perlu. Kalian sudah sempurna laki-laki. Tanpa berhias, sudah laki-laki. Justru kalau pakai anting-anting, kalian akan jadi mambu, mambu perempuan. Ada anting-antingnya. Ya. Jadi tidak sempurna malah. Ya. Taib. Dalilnya, larangan israf adalah berfirman Allah Ta'ala, Surat Al-A'raf 31. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kalian israf, melampaui batas, berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang musrifin, melampaui batas, berlebihan. Terkhusus tadi dalam berhias. Bukannya berhias, makan, minum, berlebihan juga dilarang, ya. Wala tusrifu, berlebihan, seperlunya lah. Sekarang ada yang bertanya, Banat, Ustaz, saya mondok di asrama, tidak boleh pakai gelong yang banyak, tidak boleh pakai kalung mewah. Kenapa tidak boleh? Kan boleh bagi wanita. Naam, asalnya boleh. Kenapa wanita dilarang saat berkumpul dengan banyak orang di asramanya, para santri? Karena khawatir para musrif, musrifah itu khawatir mbok hilang. Mbok hilang. Karena kalau hilang, nanti yang rugi yang punya. Mungkin teledor naruhnya, teledor memakainya. Harta mahal itu, maka gunakan pada tempatnya. Makanya di sebagian tempat pun dilarang memakai perhiasan di tempat ini. Kenapa? Karena pihak pengalaman di situ, biasanya di sini terjadi orang jahat lewat. Atau di kendaraan itu kadang ada orang tidak amanah. Maka tolong jangan menampakkan perhiasannya. Ya. Ini suatu hal yang asalnya boleh, cuman ada hajat demi keamanan, ya. Waqad hukiya ba'dul ulama, bahkan diriwayatkan sebagian ulama, ijma' ahlul ilam ala jawaz libasil mar'ah, bolehnya wanita memakai likhatam wasiwar wa nahwihima, memakai cincin, memakai gelang dan sejenisnya. Boleh. Antum punya anak perempuan, kasih kalung supaya tahu dirinya adalah perempuan. Ya, antum punya anak perempuan, kasih anting-anting agar tahu dia itu perempuan. Ya. Justru kalau tidak dikasih anting-anting, mbok merasa kayak laki-laki. Dari kecil sudah dikasih anting-anting. Itu boleh. Nah. Karena itulah dulu para sahabat, istri sahabat, ketika dinasihati bersedekah, mereka langsung mencopot anting-antingnya, kalungnya, gelangnya, dilempar ke kainnya Bilal, disodakohkan. Berarti mereka pakai cincin, pakai apa ini? Anting-anting. Barakallahu fik. Jika kalau antum punya anak perempuan, didandani supaya dia perempuan. Itu. Amal ahadisu, adapun hadis al-waridati fi nahyi ani dhahabil muhallaq lin nisa fa hiya ahadithun imma dha'ifa wa imma syadza turikal amal biha. Adapun hadis-hadis yang datang di dalam larangan emas melingkar bagi wanita, maka itu hadisnya ada kalanya lemah atau ganjil, syad, turikal amal, ditinggalkan dari mengamalkannya. Watawatarat al-ahadisul kathirah, dan telah mutawatir hadis-hadis yang sangat banyak, allati fiha iqrarun nabi, menetapkannya nabi alaihi salatu wasalam, an-nisa ala labsil muhallaq minal asfirah wa kadzalika minal khawatim. Nabi membiarkan wanita-wanita memakai perhiasan yang melingkar, baik itu iswarah, gelang-gelang, demikian pula cincin-cincin. Allahu a'lam bishawab. Ini pendapat yang dipegang oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Walakin yajibu alal mar'ati, namun wajib bagi kaum wanita. Ya. Idza kana indaha ma yabluhu nisab, kalau sudah mencapai tingkatan nisab, minal huli, dari perhiasan minad dahab, berupa emas. Apa itu yang wajib diperhatikan? Ada uzakatihi, menunaikan kewajiban zakatnya. Bi antu qawwimahu kullasana, dengan dihitung dalam setiap tahun, ma yusawi, yang kurang lebih takhruj minhu rubu'ul usur, seperempat darinya. Di anna nabiyya, dikarenakan Nabi alaihi salatu wasalam ra'a imra'atan fi yadi imnatiha, ada seorang wanita pada tangan kedua, pada anak perempuannya, tangan kedua tangan anak perempuannya, maskatan ghalidatan minad dahab, yakni gelang dari emas. Ada seorang wanita pada tangannya ada gelang dari emas yang sangat tebal. Artinya gelangnya sangat berat, terbuat dari emas. Yani siwarain ghalidain, gelang yang berat, ya, timbangannya. Faqal atu ad-din zakatahad, apa kamu tunaikan kewajiban zakat gelang ini? Qalat la, tidak. Qal ayasurruka ayusawirakallah bihima siwarwain min nar yaumal qiyamah, apakah senang bagi kamu jika Allah menjadikan gelang pada kedua anak, kepada dua tangan anakmu, gelang dari neraka di hari kiamat? Fakhala'at huma, maka wanita tersebut khala'at huma, mencopot gelang pada anak perempuannya. Wa'a'tat huma, dan diserahkan keduanya an-nabiyya, untuk nabi alaihi salatu wasalam. Waqalat huma lillahi wa rasulih, keduanya untuk Allah dan rasulnya. Jadi Syekh Al-Thaymin rahimahullah mengingatkan kepada kaum wanita yang punya perhiasan emas, diperhatikan, dihitung setiap tahun. Kalau sudah haul, sudah nisab, jangan lupa rubu'ul usur, seperempat darinya dikeluarkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik.